إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih pada hadis الحادي عشر بعد 300، hadis yang ke-311. Itu hadis dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang wanita, allati wahabat nafsaha, yang memasrahkan dirinya dan berkata, wahabtu nafsi lak, wahai Rasulullah, aku memasrahkan diriku untukmu. Faqamat tawilan, maka berdirilah wanita tadi di hadapan Rasulullah dan Rasulullah SAW memandangnya. Tetapi Rasulullah SAW kemudian ta'ta'a ra'sahu. Ta'ta'a dalam lafaz lain, bahkan sesungguhnya bahwasanya lafaz yang ada pada kita ini tidak seperti apa yang ada pada lafaz Bukhari. Di dalam lafaz Bukhari disebutkan dalam bab tazwijul mu'sir bahwasanya wanita tadi berkata, ya Rasulullah, jitu ahabu laka nafsi. Qala fanadhara ilaiha Rasulullah SAW fasa'adan nadhar fiha wasawwabahu thumma ta'ta'a Rasulullah SAW. Berarti maknanya atau terjemahannya, maka Rasulullah pun memandang kepadanya, melihatnya. Fasa'adan nadhar, naik pandangan beliau ke atas dan kemudian turun ke bawah. Thumma ta'ta'a, kemudian menundukkan pandangannya. Artinya Rasulullah SAW melihat dari atas sampai ke bawah, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Dan seorang sahabat melihatnya bahwa Rasulullah SAW sepertinya la yu'jibuhu, atau tidak tertarik kepadanya, atau tidak berhasrat kepadanya. Maka sahabat tadi menyatakan, ya Rasulullah, zawujniha in lam yakun laka biha haja, nikahkanlah aku dengannya kalau engkau memang tidak ada kebutuhan padanya atau engkau tidak berminat padanya. Ikhwani fillah na'azakumullah, sudah kita bahas maknanya secara global, secara ringkas, dan juga sebagian faedahnya sudah kita bahas, dan juga faedah-faedah yang lain bisa kita ambil dari judul-judul bab di dalam kitab Sahih Bukhari. Karena memang Sahih Bukhari rahimahullah wal muallif wa al-Bukhari rahimahullahu taala adalah terlihat fikih beliau itu pada judul-judul babnya. Karena biasanya judul babnya adalah kesimpulan beliau atau kesimpulan dari apa-apa yang ada pada bab tersebut. Hadis kesimpulannya dijadikan sebagai judul. Ternyata hadis ini dimuat di dalam Sahih Bukhari tidak hanya dalam satu bab, tetapi dimuat dalam banyak bab. Di antaranya tadi disebutkan bab tazwijil mu'sir. Bab bagaimana menikahnya orang yang tidak mampu. Artinya, Imam Bukhari membawakan hadis ini untuk menunjukkan bagaimana seorang menikah dalam keadaan tidak memiliki apapun. Bahkan tidak memiliki cincin dari besi sekalipun. Pakaian tidak punya kecuali yang dipakainya. Sedangkan disuruh oleh Rasulullah SAW, iltamis walau kana walau khatiman min hadid, carilah walaupun cincin dari besi, juga dia tidak mendapatkan. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma ma'aka min al-Quran, apa yang ada padamu dari Al-Quran? Maka disebutkan dia hafal surat ini dan surat ini, kemudian diperintahkan untuk diajarkan kepada istrinya sebagai maharnya. Berarti di sini Imam Bukhari mengambilnya dari sisi tazwijil ma'sir, bagaimana menikahnya seorang yang tidak memiliki apa-apa, seorang yang susah. Dan ternyata dalam hadis ini disebutkan cukup dengan hafalan Al-Quran kalau dia punya. Kemudian bab lain, Imam Bukhari juga membuat hadis yang sama di dalam bab lain, yaitu bab ardul mar'ah nafsaha ala rajul salih, bab bolehnya seorang wanita memasrahkan dirinya kepada seorang, menawarkan dirinya kepada seorang yang saleh. Beliau sebutkan hadis ini secara ringkas dalam bab ini. Berarti kesimpulan beliau dari hadis ini diambil, bolehnya seorang wanita untuk menawarkan dirinya dalam keadaan dia menawarkan dirinya kepada seorang yang baik, seorang yang saleh, yang dia melihat orang ini bisa membimbingnya, bisa menjadi pimpinan baginya, qawwam baginya. Demikian mukhtasaran secara ringkas. Kemudian disebutkan pula yang ketiga di dalam bab lain, yaitu bab at-tazwij 'ala al-Qur'an wa bighairi sadaq. Bab menikah dengan hafalan Al-Qur'an tanpa mahar. Yani sepertinya beliau rahimahullahu taala Imam Bukhari menyatakan bahwa Quran itu tidak sebagai mahar. Sehingga dikatakan bahwasanya boleh menikah dengan Quran tanpa mahar. Ini dengan Quran artinya dengan mengajarkan Al-Quran tanpa mahar. Tapi sudah kita lihat bahwasanya disebutkan di sini dalam hadis ini dan dalam ucapan para ulama bahwasanya yang namanya hafalan Al-Quran itu sebagai pengganti dari mahar yang tidak mampu. Artinya hukum asalnya mahar memang adalah materi, mal, harta. Tetapi kalau tidak mampu sama sekali, maka dibolehkan untuk dijadikan ta'limul Quran yang dia hafal, membacakan Al-Quran kepada istrinya yang dia hafal sebagai maharnya. Juga beliau memasukkan hadis ini dalam bab lain, bab tafadhailil Quran, bab keutamaan Al-Quran. Berarti beliau menyimpulkan bahwa hadis ini pun mengandung keutamaan Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan sebagai kalam Allah, sebagai hujjah. Allah turunkan sebagai rambu-rambu, sebagai hukum-hukum yang harus ditaati, yang harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Ternyata di antara keutamaan Al-Quran, dia bisa menjadi sebagai mahar, dan diajarkannya Al-Quran itu pun termasuk sesuatu pemberian yang sangat besar. Ini menunjukkan fadail Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Babnya, kalau kitabnya Fadhail Al-Quran, babnya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Bab sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya Rasulullah SAW membimbing sahabatnya tadi agar mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Dalam bab lain, Imam Bukhari juga memuat hadis ini, yaitu dalam bab idza kana al-waliyyu huwa al-khatib. Bab kalau walinya pelamar itu sendiri. Mungkin apa enggak mungkin? Hah? Yang melamar sekaligus dia sebagai wali, dia sebagai wali sekaligus dia yang melamar. Mungkin apa enggak mungkin? Kalau wali itu kan biasanya mahram, masa melamar? Tidak mesti. Kalau wanita itu dalam keadaan tidak memiliki sanak famili, tidak memiliki mahram dari kakaknya, dari adiknya, dari bapaknya, pamannya, enggak ada semua, siapa walinya? Hah? Waliul amr. Waliul amr adalah penguasa. Nah, kalau ternyata penguasa itu sendiri yang melamar, bagaimana? Maka Imam Bukhari menyatakan bab idza kana al-waliyyu huwa al-khatib. Bab kalau ternyata yang melamar itu dia sebagai wali sekaligus. Bagaimana? Ya seperti hadis ini. Rasulullah SAW meminta melamar si wanita yang memasrahkan dirinya dalam keadaan Rasulullah sendiri sebagai wali, waliul amr ketika itu. Nah, wa fi bab as-sultan waliyun man la waliya lahu. As-sultan waliyun man la waliya laha. Sultan adalah wali bagi siapa-siapa yang tidak memiliki wali. Juga disebutkan oleh Imam Bukhari secara ringkas. Demikian pula dalam bab lain Imam Bukhari memasukkan hadis yang sama. Dalam bab idza qala al-khatib lil wali zawwijni fulana fa qala zawajtuka wa kadha kadha wa kadha jaza an-nikah wa in lam yaqul liz-zawji aradita aw qabilta mukhtasaran aydan. Juga dimasukkan hadis ini dalam bab kalau seseorang berkata nikahkanlah aku kepada walinya, ya, jika seorang berkata kepada seorang wali dari wanita, nikahkanlah aku dengan fulana. Kemudian wali tadi berkata, aku nikahkan kau dengannya. Maka sudah sah. Sudah sah. Tanpa bertanya kepada wanita tadi, araditi, apakah kau ridho? Atau tidak ridho? Tanpa bertanya. Seperti kejadian hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan kepada laki-laki yang meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah zawijniha in lam takun biha haja. Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya kalau engkau memang tidak berkehendak, kalau engkau memang tidak menginginkannya. Rasulullah langsung menyatakan, apakah engkau punya mahar? Setelah ada mahar, atau setelah dikatakan tidak ada mahar, dan kemudian ditanya, mama kami Al-Quran, apakah engkau punya Al-Quran? Ini hafal Al-Quran. Dia menjawab, aku hafal ini dan ini. Maka Rasulullah bersabda, zawwajtukaha bima ma'aka min Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengannya. Dengan sesuatu dari Al-Quran. Tanpa menanyakan pada wanita tadi, apakah engkau ridha atau tidak ridha. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan sah. Nah, Imam Bukhari menyatakan demikian dalam judul babnya, dan kemudian dibawakan hadis ini. Juga Imam Bukhari membawakan dalam kitabul wakalah. Apa wakalah? Perwakilan. Wakalatul mar'ah al-imam. Bolehnya seorang wanita mewakilkan, menyerahkan, memasrahkan kepada imam untuk dicarikan jodohnya. Artinya dikawinkan dengan siapa saja. Yani wanita tadi yang menyatakan wahabtu nafsi lak, itu sekaligus kalau Rasulullah SAW tidak menginginkan, ya dengan siapapun yang engkau wahai Rasulullah pilihkan, itu maknanya. Maka Rasulullah SAW menikahkannya dengan laki-laki yang meminta tadi, zawijniha itu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah dimasukkan pula oleh Imam Bukhari dalam bab wakalatul mar'ah al-imam. Bolehnya seorang wanita memasrahkan urusan jodohnya dengan atau kepada imam. Juga di dalam bab lain masih dalam fadha'ilil Qur'an. Yaitu bab al-qira'atu 'an dhahri qalbin. Keutamaan menghafal Al-Qur'an. Al-qira'ah 'an dhahri qalbin artinya membaca antahriqal, membaca tanpa melihat tulisannya, membaca langsung dari hatinya, hafal begitu. Ini ada keutamaannya. Bayangkan kalau ternyata orang tadi tidak punya cincin besi dan juga ditanya apakah engkau punya hafalan Al-Quran, tidak punya juga, apa jadinya? Berarti di sini keutamaan menghafal Al-Quran. Juga Imam Bukhari memasukkannya dalam bab nikah, dalam kitabun nikah. Babnya bab an-nawar ilal mar'ah qabla tazwij. Bab nazar, melihat wanita yang akan dipinang sebelum nikah. Berarti di sini dalam bab ini Imam Bukhari menyatakan kalau seorang mau menikah hendaklah melihat lebih dulu siapa yang akan dinikahinya. Hendaklah melihat lebih dulu siapa yang dipinangnya. Berarti di sini disunnahkannya an-nazar. Nazar kepada wanita yang akan dinikahi. Sebagaimana Rasulullah SAW memandang wanita tadi. Dan Rasulullah SAW adalah seorang yang paling berpegang dengan Al-Quran. Bahkan kata Aisyah, khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dan dalam Al-Quran disebutkan, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukminin untuk menundukkan pandangan mereka. Ini terhadap wanita. Tapi kali ini, Rasulullah memandangnya. Berarti pasti ada sesuatu. Naam, kalau untuk dinikahi, boleh melihatnya. Ini yang disimpulkan oleh Imam Bukhari sehingga dijadikan judul bab. Bab an-nazar ilal mar'ati qabla tazwij. Bab, bolehnya memandang wanita yang akan dinikahi sebelum nikah. Dibawakan hadis ini juga. Di dalam bab lain, bab al-mahr bil-urudi wa khatimin min hadid. Bolehnya mahar dengan sesuatu yang abstrak. Dan bolehnya mahar walaupun dengan... Kita punya teknologi yang bisa mengantisipasi gempa. Kita kan punya teknologi yang bisa mengantisipasi angin ribut ataupun badai tsunami. Kami kan punya teknologi, kami kan memiliki kekuatan jaga. Pengajaran Al-Quran itu kan abstrak. Tidak bisa dipegang, tidak bisa diambil. Ini boleh dalam bentuk arud. Arud itu sesuatu yang sifatnya abstrak ya, mungkin lebih tepat. Ini tidak bisa dipegang. Sesuatu yang sifatnya bukan benda itu juga boleh. Maharnya adalah dia membacakan kisah para anbiya misalnya. Benda atau bukan benda? Bukan benda. Boleh. Kenapa boleh? Buktinya pengajaran Al-Quran juga boleh, itu bukan benda. Berarti mahar adalah apa saja yang diberikan kepada seorang wanita untuk muqabilun nikah, sebagai mahar dari nikahnya, apakah dalam bentuk materi, benda, ataupun dalam bentuk arq, dalam bentuk sesuatu yang sifatnya bukan benda, juga boleh. Taib, wanitanya yang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW, siapa orangnya? Ini juga dipresisikan oleh para ulama, siapa? Di antaranya ada beberapa pendapat. Salah satunya berpendapat bahwa yang dimaksud dalam hadis ini wanitanya adalah Khawlah binti Hukain ibni Umayyah. Dan ada dukungan pula dari pendapat ini dalam dua kitab sahih dari Aisyah yang menyatakan kanat Khawlah binti Hakim minallai wahabna anfusahun. Kata Aisyah bahwa Khawlah binti Hakim adalah wanita-wanita atau diantara wanita-wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Berarti wanita-wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah bukan satu. Di antaranya Khawlah. Kenapa terjadi ikhtilaf kalau ada hadis dalam kitab sahih? Bahkan sahihain. Ada ikhtilaf. Karena Aisyah hanya menyatakan dia adalah salah satu dari wanita-wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Nah, apakah pada kejadian ini mesti Khawlah? Belum tentu toh, maka ada pendapat lain. Ada yang menyatakan Ummu Syarik. Ummu Syarik dikatakan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Wa huwa ashhar wa qaulul aktsarin. Ini adalah pendapat yang masyhur, pendapat kebanyakan orang dari kalangan ulama, kama hakahu An-Nawawi sebagaimana dikisahkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Dan didukung pula dengan riwayat dalam riwayat Nasa'i dari Ummu Syarik, annaha kanat mimman wahabat nafsaha lin-nabi. Bahwasanya Ummu Syarik adalah termasuk wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Syarik adalah kunyah, nama sebenarnya adalah Ghaziyah binti Jabir. Ghaziyah binti Jabir. Pendapat ketiga Maimunah binti Al-Harith. Pendapat ketiga menyatakan bahwa wanita tadi bernama Maimunah bint al-Harith. Demikian pendapatnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pendapat keempat Zainab bint Khuzaimah al-Ansariyah. Zainab bint Khuzaimah al-Ansariyah. Demikian dikatakan oleh Syabi dan dikisahkan pula oleh Al-Mawardi. Enam. Dan di sini disebutkan dari pendapat pertama, kedua, ketiga dan keempat dari susunan yang paling rajihnya. Dan yang paling rajih yang pertama, kemudian Ummu Syarik, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sehingga yang kebanyakan pendapat dari para ulama, imma Khawlah binti Hakim, wa imma Ummu Syarik, wa hiya Ghaziyah binti Jabir. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwan ibn a'azakumullah, bab-bab dalam kitab Bukhari, dalam sahih Bukhari, menunjukkan fawaid. Sebagiannya sudah kita bacakan di dalam kitab kita, dan sebagiannya lagi adalah pada yang berikutnya dari faedah-faedah yang belum kita baca. Sampai mana kita baca kemarin? As-sadis. Dari pendapat yang keenam, al-awla dhikru sadaq fil aqdi liyakuna aqta' lin niza'. Yang keenam, kita mendapatkan faedah dari hadis ini selain faedah-faedah yang lima yang telah kita bahas pada kajian yang lalu. Yang keenam adalah yang lebih utama untuk disebutkan maharnya ketika akad. Ini faedah penting karena Rasulullah SAW pun mencontohkannya pada hadis ini. Apa ucapan Rasulullah ketika menikahkan? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Disebut atau tidak disebut sadaqnya? Disebut. Aku nikahkan engkau dengan mahar apa yang kau hafal dari Al-Quran. Berarti memang yang aula, yang lebih utama untuk disebut maharnya ketika akad nikah. Karena yang demikian aqta' lin niza', lebih tegas dan memotong an-niza', menghentikan terjadinya perselisihan. Artinya menghalangi terjadinya perselisihan. Fa'in lam yadkur sahal aqad. Kalaupun tidak disebut, akadnya sahih, akadnya sah. Wa raja'a ila mahril madzal, dan maharnya kembali kepada mahar yang wajar yang dikeridhoi oleh kedua belah pihak, suami dan istri tadi, sehingga selesai. Tetapi dikhawatirkan terjadi niza', mungkin atau tidak mungkin. Kalau tidak disebut, sangat mungkin terjadi niza'. Bisa jadi ketika tidak disebutkan, maka ketika sudah menjadi suami istri, si wanita tadi mengatakan, aku meminta maharnya sekian. Sedangkan si laki-laki tidak sanggup. Apa yang terjadi? Pertikaian yang terjadi. Sehingga yang lebih aula untuk disebut, lebih aula, lebih asan, lebih sunnah untuk disebutkan maharnya ketika akad, sehingga terhindar dari pertikaian-pertikaian. Wajaratil adah al-an an yursilahu ar-rajul ila al-mar'ah qabla al-'aqd fa tarda bihi al-mar'ah wa ahluha wa ba'da ar-ridha yakunu al-'aqd fa hina idhin la yakunu thamma hajah ila dhikrihi fil 'aqd. Tetapi kebiasaan yang terjadi di masyarakat, an yursilahu ar-rajul ila al-mar'ah qabla al-'aqd, biasanya si calon pengantin laki-laki memberikannya, atau yursilahu ar-rajul ila al-mar'ah qabla al-'aqd, mengirimkannya kepada wanita harta sebagai mahar. Fatardha bihi al-mar'ah, kemudian wanita tadi ridha dan juga keluarganya ridha. Wa ba'da ridha yakunu al-'aqd, setelah ridha kemudian terjadilah akad. Maka ketika akad tidak perlu lagi untuk disebut dengan mahar sekian karena sudah terjadi dan sudah diberikan maharnya sebelum akad. Fa hina idzin la yakunu thamma hajah, maka ketika itu tidak diperlukan lagi untuk disebutkan di dalam akad. Adapun anjuran sebagian ulama untuk disebutkan, tetap disebutkan ketika akad, adalah sebagai persaksian. Karena yang namanya saksi, ketika menyaksikan pernikahan, dia juga sebagai saksi bahwa nikah itu betul-betul dari wali wanita tadi kepada laki-laki tersebut dengan namanya dan nama bapaknya, dan juga tahu maharnya berapa dan seterusnya, sehingga dia bisa mempersaksikan kalau terjadi sesuatu di pengadilan. Dia tahu saksi-saksi tadi demikian dalam keadaan mengerti betul terjadinya proses pernikahan dengan walinya dan maharnya. Wallahu ta'ala alam. Yang ketujuh, anna khutbatal aqdi la tajib haitsu lam tadhkur fi hadzal hadis. Faedah lainnya yang ketujuh, khutbah dalam akad nikah itu tidak wajib, tidak harus ada khutbah. Haitsu lam tadhkur fi hadzal hadis, sebagaimana dalam hadis ini terjadi pernikahan tetapi tidak ada khutbah. Tidak ada khutbah dalam artian ceramah, tidak ada pula khutbah dalam artian khutbatul hajah. Khutbatul hajah disunahkan untuk menyatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai amma ba'd. Ya fulan bin fulan zawajtuka atau zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Tidak demikian Rasulullah SAW. Langsung tanpa khutbah. Berarti khutbah, apakah khutbatul hajah apalagi khutbah dalam artian ceramah, tidak harus dalam akad nikah. Yang kedelapan, annahu yasah an yakuna shadaq manfa'atun. Bahwasanya sah pernikahan kalaupun maharnya berupa satu manfaat, bukan satu benda. Apa satu manfaat yang tadi saya sebutkan dengan istilah abstrak tadi? Yakni sebagaimana disebutkan dalam babnya Bukhari tadi, bahwa Bukhari rahimahullahu taala memberikan judul bab bolehnya menikah atau menikahkan dengan mahar ard. Apa ard? Urud. Sesuatu manfaat yang tidak bersifat benda. Sesuatu manfaat yang tidak bersifat benda. Seperti ta'limul Qur'an, mengajarkan Qur'an. Atau fiqh, mengajarkan fiqh. Atau adab, mengajarkan adab. Atau mengajari son'ah. Son'ah itu satu keahlian. Misalnya dia tidak punya apa-apa, hanya punya keahlian menjahit. Maka aku nikahkan engkau dengan mahar mengajarkan dia menjahit. Boleh apa enggak boleh? Ini dikatakan boleh dengan melihat hadis ini, bahwa ternyata maharnya adalah manfaatun. Manfaat adalah sesuatu manfaat tapi tidak berbentuk benda. Au ghairi dzalika minal manafi', atau lain-lainnya dari manfaat-manfaat. Tapi bagaimana kalau maharnya pijat? Enggak punya apa-apa, punya keahlian cuma pijat. Maka aku nikahkan engkau dengan mahar memijatnya 1 jam misalnya. Boleh apa enggak boleh? Itu manfaatun. Sehingga kalau terjadi taradhi, keridhaan antara dua belah pihak, silakan. Itu namanya manfaatun. Wa mana'a ba'dhum isdaq ta'limil Qur'an. Sebagian para ulama ada yang menyatakan tidak boleh dijadikan Qur'an sebagai mahar. Qur'an dalam artian mengajarkan Qur'an sebagai mahar. Apa? Bida'wal khususiyya li hadzal rajul. Akhirnya mereka menganggap bahwa hadis ini hanya khusus pada orang tadi saja. Atau menakwilkan hadis tadi. Bianna tazwijahu biha likaunihi min ahlil Qur'an. Bahwa pernikahannya dengan dia karena orang itu ahlul Qur'an, maka dinikahkan. Yakni para ulama sebagian menakwilkan hadis ini untuk menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak boleh jadi mahar. Kenapa demikian? Kenapa kok mereka sampai menakwilkan hadis ini supaya tidak dikatakan bahwa Qur'an itu mahar? Sudah pernah kita bahas pada kajian yang lalu. Bahwa Al-Qur'an itu tentunya wajib diajarkan, apalagi seorang suami kepada istrinya, wajib diajarkan. Maka itu adalah bukan suatu imbalan, bukan sesuatu yang sifatnya sebagai bayaran, tetapi suatu sifatnya dakwah yang wajib, pendidikan yang harus. Oleh karena itulah dikatakan bolehnya menikah dengan Quran tanpa mahar. Istilahnya Bukhari tadi judulnya. Kenapa kok terjadi kalimat yang demikian dari para ulama? Karena dianggap bahwa Quran tadi bukan mahar, pengganti dan bukan mahar. Bolehnya menikah dengan mengajarkan Quran tanpa mahar. Ikhwan fillah na'udzubikumullah, tentunya mereka-mereka yang menakwil-nakwilkan, atau mereka yang dalam keadaan keluar dari zahir dengan mereka yang berpegang dengan zahir, tentunya yang lebih kuat adalah yang berpegang dengan zahir selama tidak ada dalil yang yusarrifuhu, yang menyeretnya kepada makna lain. Makna zahirnya sangat jelas, yaitu kalimat bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan sesuatu yang kau miliki dari hafalan Al-Qur'an. Kalimat bi ini biasa disebutkan dalam pernikahan bermakna mahar. Seperti zawwajtuka wa ankahtuka bikadha wa kadha. Artinya bimahri kadha wa kadha. Otomatis. Enam. Wallahu ta'ala alam. Walaysa bisyai'in li'anna al-asl anna al-ahkam ammah wa annahu qad warada fi al-fadil hadith fa'allimha minal Qur'an. Dan yang demikian tidak, atau laisa bisyai, tidak bisa diterima pendapat itu. Lianal asal annal ahkam ammah. Karena yang hukum asalnya, hukum-hukum itu adalah ammah, bersifat umum. Wa nahu qad warada fi alfadil hadith. Bahkan disebutkan dalam alfadil hadith dengan kalimat fa'allimha minal Qur'an. Maka ajarkanlah dia dari Qur'an. Enam. أكتفي بهذا. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم. فلتزوج. نعم. والله أعلم. الحديث yang kita baca ini adalah hadis tentang wanita yang wahabat nafsaha. Hadis yang wahabat nafsaha. Dan yang namanya ba'ah kemampuan relatif. Untuk menikah sama fulanah, dia belum ba'ah. Tak mampu. Tapi untuk menikah dengan fulanah yang wahabat nafsaha, dia mampu. Karena dia sudah wahabat nafsaha. Apa maknanya wahabat nafsaha? Berapapun maharnya saya terima, dan apapun yang kamu punya saya mau. Maka dia ba'ah ketika itu. Enam. Tapi keumumannya kan tidak begitu. Keumumannya tentunya meminta mahar yang wajar. Mahar yang wajar adalah sesuatu harta yang akan bisa membantu dia dalam kehidupannya. Nah. Nah. Lam yuzkar fi hadha al-hadith. Lam yuzkar fi hadha al-hadith. Naam. Khutbah. Madha yaqul? Nah, khutbah telakti. Kalau khutbah enggak tepat. Khutbah itu kan lamar. Apa pelamaran akad? Tapi kalau khutbah telakti jelas. Yang dimaksud khutbah telhajah. Walah sekarang meluas lagi khutbah dalam artian ceramah. Jadi disunahkan adalah khutbah, khutbah telhajah. Tetapi tidak wajib. Buktinya tidak wajib, hadis ini. Rasulullah enggak memakai khutbah telhajah. Nah, apalagi ceramah. Ceramah sesuatu yang kapan saja boleh. Yani nasihat. Nasihat perkawinan silakan. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis khutbah. Khutbah yang dimaksud dianjurkan, disunahkan adalah khutbatul hajah saja. Muqaddimah dengan kalimat innalhamdulillah sampai amma ba'd. Nah. Berarti boleh nasihat pernikahan atau enggak boleh? Apakah jadi bid'ah? Fi tafsil. Mada taqul? Ma huwa tafsil? Naam. Wala siyama in yaqul anna hadha sunnah aw anna hadha yajib fala budda alayhi dalil. Lakin an-nasiha in kana nasiha bi ma'na an-nasiha 'ammah mutlaqah fala tafaddal fi kulli makan fi kulli zaman fi kulli waqtin. Naam, nasiha. Tayyib, subhanakallahumma wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.